Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dan pembacaan kita terhadap kitab Salatul Usul. Qabla dzalik, kan tapi sebelum itu ada sebuah kalimat yang ingin anda sampaikan kepada antum dari penjelasan Syekh Muhammad Amal Jami yang berkaitan dengan as-sabr. Nah, di sini berkata Syekh Muhammad Amal Jami rahimahullah taala, as-sabru huwa habun, huwa habsun nafsi wa adamu syakwa illa lillahi azza wa jalla. Wa man yad'u an-nas ad'aha al-'ama ash-shamila wa yuhawilu an yataqayyada an-nas bid-din al-islami alladhi ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 'aqidatihim wa ibadatihim fi mu'amalatihim fi siyasatihim wa iqtisadihim wa ghairi dhalik la budda an yu'dha wa la budda. Kata Syekh di sini, kesabaran itu adalah habsun nafs, menahan diri. Wa adamu asyakwa illa lillah, dan tidak berkeluh kesah. Murni keluh kesah, bukan keluh kesah dalam rangka atau mencari nasihat, meminta fatwa. Ini tapi murni berkeluh kesah ini. Itu sabar. Mengekang diri dan juga tidak berkeluh kesah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berdakwah pada manusia, dakwah yang umum, yang menyeluruh, dan berusaha untuk manusia ini terikat dengan agama Islam, yang dengannya datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akidah mereka, ibadah mereka, muamalah mereka atau siasat politik mereka dan perekonomian mereka dan yang lainnya, maka mau tidak mau dia akan mendapatkan gangguan. Labud dan yu'da, akan diganggu, akan disakiti, akan dicela, walabud, dan harus. Walakin Allah latifun fi babil idha yaltafu bi'ibadihi idha alim Allah minal abdi as-salaba wal kuwa fi imanihi ibtalahu ibtilaan aziman wa sallata alaihi a'da'ahu liyastafiyahu wal yarfa'a darajah awal yarfa'at darajat. Orang yang berdakwah pasti dia akan diganggu, disakiti, difitnah, dicela. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala latif. Dalam permasalahan gangguan ini Allah itu latif, maha lembut. Nah, Allah itu berbuat lembut dengan hamba-hambanya. Tidak membebani kecuali kadar kemampuan dan kadar keimanan yang ada pada diri hamba tersebut. Apabila Allah mengetahui dari hambanya kekuatan, keteguhan dalam imannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian yang besar. Dan Allah akan timpakan, Allah akan berikan kepada dia musuh-musuhnya. Entah musuh dari luar ataupun dari dalam. Entah dari kalangan orang-orang kafir, dari orang kufar, ataupun dari kalangan ahli bid'ah, ataupun dari kalangan ahli ma'asi. Nah, ataupun dari kalangan orang-orang yang hasad. Dalam rangka Allah itu ingin menaikkan derajat. Ingin memilih orang ini agar derajatnya lebih tinggi. Lidzalika azamun nas bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Maka dari itu kita mengetahui bahwa manusia yang paling berat, paling besar ujiannya, gangguannya itu adalah para nabi thumma al-amsal fal-amsal. Kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Artinya para nabi, kemudian orang-orang yang keimanannya di bawah mereka, yang di bawah mereka, yang di bawah mereka, dan seterusnya. Wa in 'alimat diqqah wa dha'fa fi imanihi latafa bihi wa khaffafa 'alayhi al-imtihan wal bala fa halina kama tara. Apabila mengetahui tipisnya dan lemahnya iman hamba tersebut, Allah akan berbuat lembut kepada hamba tersebut, dan Allah akan ringankan ujiannya dan balaknya, sebagaimana kondisi kita sekarang ini, kata Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah ta'ala kama tara. Dari sini ya ikhwan, kita mengetahui bahwa jangan kita merasa ketika kita hidup ini, kemudian kita ditimpa ujian dan musibah, untuk kemudian kita merasa bahwa ujian ini terlalu berat. Nah, mengapa Allah memberikan aku ujian yang begitu berat? Mengapa Allah memberikan aku ujian yang aku merasa tidak sanggup? Tidak. Perkara yang sudah pasti bahwa Allah akan memberikan ujian, Allah akan menguji hambanya, Allah akan menjadikan orang tersebut memiliki orang-orang yang membencinya, ini sesuai dengan kadar keimanannya. Nah, dia mendapatkan musibah, dia mendapatkan gangguan, itu pasti sesuai dengan kadar iman yang jadinya. Nah, sehingga jangan merasa bahwa ujian atau musibah yang menimpa dirinya, dia berangan-angan kalau seandainya dia menjadi orang lain atau orang lain mendapatkan musibah yang seperti dia alami, atau berangan-angan dia bukan menjadi dirinya. Siapa yang mengetahui bahwa ternyata Allah memberikan kadar ujian ini sesuai dengan keimanan yang lemah. Kalau seandainya dia menjadi orang lain yang ternyata orang lain tersebut imannya lebih tinggi nih, saya dia tidak akan sanggup. Nah, seperti itu. Sehingga jangan merasa bahwa dia menjadi saat ketika ditimpa musibah atau ujian jadi satu-satunya orang yang tidak. Nah, sesuai dengan kadar keimanannya. Maka, memang akhirnya Anda sudah sampaikan beberapa kali yang berkaitan dengan permasalahan sejarah. Buka itu kitab-kitab sejarah. Kitab-kitab para ulama dahulu. Selain hal yang telah kita sebutkan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwa pentingnya kita mengetahui sejarah diantaranya ketika ditimpa ria ya, dalam diri kita. Untuk kemudian bagaimana kita menepis ria ini, lihat amalan dan ibadah para ulama yang terdahulu, kemudian kita bandingkan dengan diri kita, apa yang mau kita riakan. Seperti itu ya, kita lihat bersama kita. Sama. Ini pentingnya kita banyak-banyak berkasih. Dengan kita membuka sejarah, dan mengetahui sejarah para ulama, mengetahui sejarah para a'immah, para sahabat, para nabi, itu menghibur diri kita. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala Untuk mengetahui ujiannya bagaimana beliau menghadapi tiga masa khalifah yang di situ khalifah-khalifah ini menyerukan dan mendakwahkan tentang dakwahnya Mu'tazilah, tentang permasalahan khalqul Quran, bahwa Al-Quran itu makhluk. Nah, di penjara, disiksa, bukan hanya setahun, dua tahun, tiga tahun, tiga masa khalifah, Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, dan yang terakhir Al-Wazim. Sampai-sampai disebutkan dalam beberapa tarikh bagaimana ujian yang timpa oleh Ahmad rahimahullahu ta'ala, luka yang diderita oleh beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan, itu apa bagaimana disebutkan dalam kitab tersebut, tangan dimasukkan dalam punggungnya, itu masuk tempat dahsyatnya luka yang diderita oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad, belum para yang lain, para ulama yang lain, ada yang sampai dibunuh. Nah, bagaimana seorang Sumayyah, syahidah pertama di muka bumi ini dari kalangan umat Islam, ditusuk kemaluannya dalam rangka mempertahankan akidah yang ada pada dirinya, ibu dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum jami'an, sampai kemudian meninggal. Bagaimana para ar-rusul, sehingga ketika kita mengetahui hal ini, kemudian kita bandingkan dengan ini. Nah, jangan jauh-jauh sudah kepada mereka sekarang. Alhamdulillah, kita hidup di negeri seperti ini. Saudara-saudara kita sekarang ditimpa ujian yang lebih dahsyat dari kita. Nah, diusir, dibunuh, pengeboman dan yang lainnya. Kita alhamdulillah nikmat dengan mengetahui sejarah ini, meringankan beban dan penderitaan yang ada bagi kita. Sehingga dari situ kita mengetahui, ketika Allah memberikan kita ujian, berarti kita itu pada dekatnya mampu. Karena Allah tidak akan memberikan ujian di atas kadar keimanan kita. Iman kita yang lemah di bawah ini, Allah akan memberikan ujiannya sesuai dengan kadar keimanan ini. Tidak akan lebih. Nah, jika kita yakin ketika kita ditimpa ujian, yakinlah bahwa ujian tersebut pada hakikatnya mampu untuk kita jalani. Hanya sekarang permasalahannya, maukah kita untuk bersabar? Tidak. Sehingga permasalahan sabar dalam menghadapi ujian ini, jangan ada yang merasa bahwa dirinya berat. Nah, itu salah. Nah, baik, kita lanjutkan. Qala Syekh rahimahullahu taala wa dalil qauluhu taala Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalil yang menjelaskan tentang permasalahan wajibnya seseorang untuk mempelajari empat perkara yang telah lewat bersama kita. Nah, apa itu empat perkara tersebut? Antum hadir pertemuan kemarin? Ya, dia. Ali, antum hadir pertemuan kemarin? Apa itu empat perkara yang wajib kita untuk pelajari, yang sudah kita lewat dalam pembahasan kita sebelumnya? Nah, kalau kita dibantu, siapa? Yang itu pagi. Oh, nggak ada yang tanya. Nah. Endaman. Nah, mendagi Abah Salim. Apa perkara tersebut? Ilmu, amal, berdakwah dan bersabar. Nah, mahsan tabarallah. Dalilnya surat Al-Asr yang kita telah ketahui bersama. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Surat ini dimulai dengan sumpah. Sebagian orang-orang sufi ya, juhal, yang asal dalil, main comot dalil, yang mengatakan, siapa bilang bersumpah dengan selain Allah itu syirik? Nah, kata orang jahil. Buktinya Allah sendiri bersumpah dengan selain nama Allah, kata orang-orang. Coba aja, tentu perhatikan. Bagaimana puncak dari kebodohan mereka sampai mereka lancang untuk berani ngomong seperti itu. Nah, sementara hadis ayat yang lainnya yang menjelaskan mangkana halifan falyahlis billah. Barang siapa yang bersumpah adalah dia bersumpah dengan nama Allah. Man halafa bighairillah faqad asyrak. Banyak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah atau dengan sifat-sifatnya, maka dia sungguh telah berbuat syirik. Nah, kata orang ini, Allah sendiri bersumpah dengan makhluknya. Seperti itu. Maka kita katakan pertama bahwa kami ini mau samakan makhluk dengan Allah. Nah, makhluk dengan segala kelemahan dan kerendahannya, itu mukallafun. Artinya manusia dan jin itu mukallafun. Dibuat dengan syariat-syariat dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Al-Khaliq, Allah yang memberi syariat. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjalankan syariat. Nah. Yang kedua, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam Al-Quran, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Kata Rasulullah Ta'ala, Allah itu enggak ditanya dengan apa yang Allah lakukan. Karena Allah itu maha segala sesuatu, maha bijak, maha mengetahui, maha berilmu, maha al-halim, wal-alim, wal-hakim. Nah. Dan yang lainnya. Sementara kamu, ayuhal jahil, nah. Orang yang sangat rendah, yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kemudian mau dikiaskan antara Al-Khaliq dengan Al-Makhluk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika bersumpah dengan makhluk-makhluknya berarti menunjukkan tentang keutamaan makhluk yang dipakai Allah bersumpah dengan. Seperti itu. Di sini, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan wal-asr, demi masa. Walaupun juga mencakup tentang permasalahan wal-asr di sini adalah salat asar. Nah, karena salat asar di situ ada penekanan dalam Al-Qur'an seseorang untuk betul-betul lebih menjaganya. Hafidhu ala salawat was salatil wusta. Disebutkan pengkhususan dengan nama al-wusta yaitu salat asar. Padahal ketika Allah mengatakan hafidhu ala salawat ini cukup jaga salat-salat kalian. Nah, mencakup di situ seluruh termasuk ya salat wusta, salat asar. Tapi kemudian Allah ulangi lagi dengan dikhususkan sholat wa sholatil wusta. Menunjukkan bahwa sholat asar ini memiliki kedudukan yang besar. Nah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Benar-benar dalam kondisi halal, celaka. Nah, tetapi dari sini kita mengetahui hukum asal manusia. Ya, manusia seluruhnya. Itu pada asalnya lafi khusr. Betul-betul dalam kerugian. Kemudian Allah perkecualinya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman. Ini dalil yang pertama tentang al-ilm. Coba untuk perhatikan bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menjadikan iman itu dalil atas ilmu. Karena apa? La yatimul iman illa bil ilm. Nah, kita mengetahui iman inda ahli sunnah itu apa? Ya? Iman. Menurut ahli sunnah itu apa? Nah, siapa yang bisa menjawab? Bagi Abu Naufal. Iman indah ahli sunnah. Sahih, nama iman yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Tapi apa iman itu? Nah, Abu Zaki, ya, bagian dari tauhid. Iman, tauhid termasuk bagian dari iman dan puncak tertinggi dari iman. Tapi iman apa? Indah ahli sunnah, iman itu apa? Nah, Aba Faris, iman apa itu? Al-i'tiqad. Al-i'tiqad bil qalb. Nah, wal qaul bil lisan wal amal bil jawarih. Ini iman dasar. Ya. Yak meyakini dengan hati, kemudian berucap dengan lisannya mengucapkan dan beramal. Sehingga iman itu tidak dikatakan iman kecuali harus ada tiga perkara ini. Berarti iman itu mencakup seluruhnya. Coba sekarang kita perhatikan. Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala ketika menyebutkan empat perkara, yang pertama apa? Perkara yang wajib untuk kita pelajari apa? Al-ilmu. Dalilnya apa? Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang berilmu. Beriman tadi apa? Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, berbuat dengan amalan. Apakah semua ini bisa dilakukan kecuali tanpa ilmu? Kita bisa berkeyakinan, berakidah, beriktikad, bermanhaj. Dengan manhaj yang benar tanpa ilmu? Nah, bertauhid mungkin kita tanpa ilmu? Nah. Kita bisa berucap dengan ibadah-ibadah lisan tanpa ilmu? Tidak bisa. Apalagi ibadah jawari. Tata cara kaifiahnya, kemudian mau kita berbuat tanpa ilmu? Antum perhatikan, bagaimana seorang Syekh Muhammad Abdul Wahhab memiliki istimbat yang luar biasa. Terkadang kita ini kalau tidak dijelaskan, tidak paham, ini hubungannya apa? Tapi itulah para ulama. Istimbatnya betul-betul dahsyat, betul-betul luar biasa. Nah, sehingga dari sini kita mengetahui bagaimana sisi pendalilan bahwa iman itu sebagai dalil dari ilmu. Paham ya? Karena orang tidak akan bisa beriman tanpa ilmu. Orang tidak akan bisa berkeyakinan kecuali dengan ilmu. Orang tidak akan bisa berucap kecuali dengan ilmu. Tidak akan bisa beramal kecuali dengan ilmu. Nah, ini dalil pertama tentang masalah pertama. Kemudian masalah berikutnya apa? Empat perkara tersebut. Ilmu, amal. Illal ladzina amanu wa amilus salihah. Ya, ini jelas. Nah, kemudian wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqqi. Ini tentang apa? Dakwah. Tawasi bil haqq. Menasihati, saling menasihati dalam rangka al-haq. Menyampaikan al-haq, amar ma'ruf, nahi mungkar, ingkar mungkar. Nah, baru kemudian tawasi bisabr. Ketika seorang beramar ma'ruf, nahi mungkar, melakukan amalan-amalan yang telah lewat, berilmu, beramal, berdakwah, maka dia dituntut untuk bersabar. Dan seorang tidak akan bisa bersabar kecuali dengan keyakinan. Dan seorang tidak akan bisa berkeyakinan kecuali dengan ilmu. Ujung-ujungnya ilmu. Sehingga jangan sampai ada yang meremehkan ilmu. Ilmu itu asas. Pondasinya segala sesuatu. Enggak ilmu dunia, enggak ilmu akhirat. Coba. Adakah di dunia dan di akhirat ilmu dia dan di suatu perkara dunia ataupun perkara akhirat yang tidak dibutuhkan ilmu? Ada? Mau membuat motor, mau membuat apa lagi, masjid, rumah, apa segala macamnya, urusan-urusan dunia, mesti dengan ilmu. Mau nyetir motor harus berilmu dulu, iya kan? Ini perkara yang sepele saja. menyetir motor harus tahu ini kopling apa persenan satu, kecepatan sekian. Kalau kecepatan sekian nanti bisa rusak itu gear shakernya atau misalnya yang lain sebagainya. Harus ada ilmu. Apalagi perkara akhirat. Nah, sehingga penting permasalahan ini. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Syekh, membawakan atau menukilkan dari Al-Imam Syafi'i, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Berkata Syekh Muhammad Abdul Wahab di sini, berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Law ma anzalallahu, kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujjah bagi hamba-hambanya kecuali surat ini saja, laka fathum, maka cukup." Nah, disebut oleh sebagian syurah, sebagian pensyarah dari kitab Salat Al-Usul ini, bahwa ternyata tidak ada ucapan Al-Imam Syafi'i yang dengan lafaz seperti ini. Ya. Tapi ada memang yang semakna sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya, tafsirnya, yang disebutkan oleh Imam Syafi'i adalah, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lakafathum." Nah, ini yang ada. Dan memang lafaz inilah yang tepat. Karena disebutkan oleh sebagian pensyarah kitab ini, ucapan "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum" ini kurang tepat. Coba ya, sekarang ucapan, "Kalau seandainya Allah tidak turunkan kepada hamba-hambanya dalam rangka untuk menegakkan hujjah kepada mereka kecuali dengan surat ini, maka niscaya sudah cukup surat ini." Ini surat ayat atau surat ini kan pada hakikatnya memang mencakup seluruh perkara agama, tapi tidak ada rinciannya. Ya. Nah, orang kalau meminum khamer, tidak disebutkan di surat ini. Ya. Atau orang berzina, berbuat riba, meninggalkan kewajiban sholat, misalnya, tidak disebutkan dalam surat ini. Nah, sehingga yang tidak cukup, kalau ucapan atau lafadznya seperti yang tidak cukup sebagai hujjah. Nah, kalau sebenarnya cuma sudah dalam hidup ini cuma turun ayat atau surat ini saja, nggak bisa. Nah, sekian banyak hal tidak disebutkan. Nah, tapi memang ternyata lafadz yang disebutkan Al-Imam Syafi'i bukan lafadz ini. Dan yang lafadz dari Al-Imam Syafi'i tadi, "Lau tadabbaron nas hadhihi surah." Ini beda. Nah, kalau seandainya manusia mau untuk bertadabbur pada surat ini, maka cukup bagi mereka. Ini benar. Mengapa? Izan. Surat ini pada hakikatnya, keumuman surat ini mencakup seluruh perkara. Ilmu, amalan, kemudian juga dakwah, kemudian juga sabar. Kan agama, kita hidup, ya, entah hidup ini kita beribadah, atau bermuamalah, atau bekerja dan yang lainnya, tidak akan terlepas dari empat perkara ini. Sudah. Mau apa sekarang kita? Kita dalam hidup itu apa, ya, apa yang kita perbuat? Ya? Nah, apa yang kita perbuat? Ima kita belajar, atau kita beramal, atau kita berdakwah, sabar, sudah. Ketika kita salah, berbuat dosa, itu kan satu amalan juga. Ya, amalan yang jelek. Iya kan? Ilmunya bagaimana? Caranya bagaimana? Kita beraktivitas sehari-hari harus memiliki ilmu, berbuat. Nah, ini yang benar. Kalau seandainya manusia mau bertadabur isi dan kandungan dari surat Al-Asr ini, maka cukup bagi mereka. Nah, artinya cukup bagi mereka untuk kemudian mereka berbuat. Untuk mereka belajar, talabul ilm, untuk mereka melakukan amalan soleh, untuk kemudian mereka berdakwah, untuk kemudian mereka sabar tergangguan. Setiap tindak tanduk kita, nah, kita mesti dituntut Ya kalau enggak sabar, syukur. Kan gitu ya? Orang hidup itu imma dapat kenikmatan atau dapat kesusahan. Sudah enggak ada yang ketiga. Imma enak atau imma susah, enggak enak, capek. Kalau enggak sabar, ya syukur. Ini juga bagian dari amalan saleh, sabar. Sehingga tidak akan lepas. Semua gerak-gerik kita masuk dalam satu syarat. Ini lafaz yang menjelaskan. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, qala Al-Bukhari rahimahullah, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Setelah lewat pembahasan bahwa empat perkara tersebut dalilnya adalah suratul Asr, maka kemudian Asy-Syaikh membawakan permasalahan pentingnya atau betapa luar biasanya fadilah dan keutamaan surat Al-Asr ini, maka kemudian Syekh Mu'allif di sini ingin menekankan juga tentang permasalahan bagaimana pentingnya ilmu. Kemudian membawakan ucapan yang disebutkan atau ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, bab yang menjelaskan bahwa kita itu memiliki ilmu dahulu sebelum berucap dan beramal. Nah, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Nah, dalam pelajaran yang Sahih Bukhari kita barusan lewat, bagaimana kisah seorang Nabiullah Musa, ya, sebagian yang sudah hadir mungkin sudah menjadi nabi, sudah memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Ditanya oleh seseorang, hal ta'lamu ahadan a'la minka? La. Ya, karena menjawab sesuai ilmu yang beliau miliki, ya Musa alaihi salam. Apa kamu mau tanya ada seseorang yang lebih alim dari engkau? Enggak ada. Bahkan Allah memberi wahyu kepada Musa, bala. Ada. Nah. Abduna Khadir. Ada. Nah, setelah Musa mengetahui bahwa ternyata di situ ada seorang hamba yang memiliki ilmu yang Musa tidak ketahui, alumayan. Sudah menjadi rasul, sudah menjadi nabi, diberi wahyu oleh Allah langsung, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Wa nabi dan rasulnya enggak sembarangan, termasuk dari ulul azmi. Ya. Ternyata tahu di situ ada orang yang berilmu. Datang mencari. Menempuh jarak yang jauh dalam rangka telah boleh. Nah kita yang kondisinya seperti ini, yang tidak mendapatkan wahyu langsung dari Allah, yang sudah serba, sudah gak ada apa-apa yang dari Allah Musa. Nah, terus kok masih bisa gitu. Untuk kemudian kita ini enggan untuk mencari ilmu. Nah, ini kan tentunya coba. Itu nabi, rasul yang seperti itu mau bersusah payah, bercapek-capek menempuh jarak yang panjang. Kita alhamdulillah taklim ada. Paling jauh mana sih taklim kita? Hah? Nah. Jogja misalnya. Ya, daerah Bantul. Itu mau apa? Mobil, bis, masya Allah, enak. Nah, minibus, jalan kaki. Jaraknya ya, bukan cuma sekilo, dua kilo, dua kilo. Nah, bekal yang dimiliki, kita serba nyaman, enak. Itu yang taklimnya setahun sekali. Nah, seperti sehingga, ikhwanillah, rahimani rahimakumullah. Sudahlah. Akhirnya emang kita ini permasalahan ikhlas ini penting. Coba kalau kita ini ikhlas, itu dengan adanya ikhlas ini meringankan segala sesuatu. Ya. Apa sih ikhlas? Ikhlas itu kan kita berharap untuk mencari wajah Allah. Nah, mencari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sisi Allah itu besar pahalanya, ikhlas. Nah, ringan. Anam lakukan ini lillahi ta'ala. Ringan. Nah. seperti ini. Dan dengan ikhlas, itu Allah akan selamatkan kita. Tentunya kita sebagai manusia tak luput dari gerak-geri dan perbuatan yang tentunya kita tergerinci dalam kekeliruan, dalam kesalahan. Tapi ketika kita ikhlas, ya Allah, ana salah. Nah, rujuk, wah ini kalau tawan salahnya, ini nanti orang, wah ini berarti selama ini. Tapi kalau ikhlas, cukup. Melakukan karena lillahi ta'ala, bukan karena manusia, dengan apa. Gampang. Gak peduli orang mau ngomong apa, gak peduli orang mau memujinya atau mencelanya, gak peduli dia sedang bermusuhan dengan siapa, berbuat. Nah, seperti itu. Tak lemah. Kita takut orang gak mau nyapa anak, ngapain anak datang. Oh, ikhwan semuanya mencibir anak. Nah, ini datang tak ini karena lillah ta'ala atau karena ingin mencari pandangan manusia. Kalau kita ikhlas, meringankan kita. Mungkin memang kita ada bisikan-bisikan. Berat. Aduh, bagaimana? Anti orang. Tapi kita ikhlas, lihat ta'ala ya sudah. Kita ingin mencari wajah Allah SWT. Ini membantu juga ketika kita tergelincir dalam kesalahan untuk cepat kita kembali kepada Allah. Nah, ketika datang nasihat, kita ikhlas menerimanya lillahi ta'ala. Sudah. Mau apa lagi? Dalam berbuat, bermusyawarah, ditolak 1000 kali, ditolak 100 kali, gak pernah diterima. Karena dia ikhlas, gak pengaruh. Lalu dia tuh mencari pahala Allah. Bukan mencari kedudukan, bukan mencari pamor, bukan mencari omongan manusia. Nah, itu ya, kawan. Penting, permasalahan ikhlas, yang dengannya membantu langkah kita untuk terus. Karena kita hidup di dunia ini sekarang banyak ujiannya. Termasuk permasalahan ikhlas ini penting untuk terus kita koreksi. Sekarang hari ini kita bisa ikhlas. Belum tentu besok ini kemudian keikhlasan kita tetap ada. Sehingga para ulama tidak mengherankan dahulu para salaf betul-betul menjadikan permasalahan ikhlas sesuatu yang mereka merasa paling berat. Karena memang itu tadi. Hati kita mudah bergolak-balik. Nah, sekarang kita ini berbicara atau duduk di sini, ikhlas lillahi ta'ala, mungkin nanti setelah pulang dari sini bisa berubah. Nah, seperti itu. Sehingga, yang fadlikum, anak pribadi, nasihatkan, nah, buat anak pribadi dan juga antum, untuk terus kita mengoreksi niat-niat yang ada lagi. Yang lebih repot ini ya, Ikhwan. Yang lebih mengenaskan. Karena hati kita ini bukan kita ini. Qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia ini berada di antara dua yang dicintai Allah SWT. Buat kita ini. Kita lingkuh haman. Allah membolak-balikkan. Terserah Allah. Ini yang kita perlu sebagai itu semakin mawas. Mawas ini. Banyak-banyak berdoa. Seperti itu. Baik. Bab yang menjelaskan tentang bahwa kita harus berilmu dahulu sebelum beramal. Nah. Kalau kita berbicara tentang permasalahan ilmu dan keutamaan ilmu, sudah tidak ada habis-habisnya. Nah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina Allah akan angkat derajat orang-orang yang iman dan orang-orang yang diberi ilmu. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Nah, barang siapa Allah kehendaki dia kebaikan, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Orang yang cerdas itu bukan orang yang matematikanya kuat, masya Allah, atau tidak. Atau semata-mata hafalannya banyak. Tidak. Orang yang cerdas itu adalah orang yang paham apa yang harus dia utamakan. Walaupun hafalannya lemah, walaupun ilmu matematikanya lemah, tapi dia ini masya Allah istiqomah. mau menapaki manhaj salaf ini. Dia tahu bahwa akhirat itu jauh lebih penting daripada dunia. Ini orang cerdas. Sehingga itu dia berbuat untuk akhirat. Kita lihat sekarang para sahabat. Ya, Abu Hurairah bagaimana dalam menuntut ilmu? Ya, antum tahu. Kisahnya insya Allah antum sudah tahu ya. Dalam beberapa kejadian itu sampai guling-guling di tanah. Kesurupan, dikira kayak apa namanya, orang mengira ini orang gila. Saking laparnya. Nah, ini tadi. Jangan ada anggapan, anak lagi cari nafkah ini, enggak ada. Nah, ini sahabat ini. Ya, ada kita sendiri kelaparan sampai guling-guling di tanah. Alhamdulillah. Nikmat ya, ada sama kita seperti itu. Masih kita bisa makan, alhamdulillah. Tapi Abu Hurairah orang yang cerdas. Nah, tahu keutamaan tentang ilmu. Tahu bahwa ini akan menyelamatkan dia di akhirat. Tahu dengan ini, akhirat dia itu akan semakin sempurna. Walaupun dunianya dia seperti itu. Sampai guling-guling. Nah, ini cerdas. Nah. Mau berbuat maksiat? Iya. Kalau ini bisa menjerumuskan dia dalam neraka. Nah, ini orang yang cerdas. Nah, tahu. Skala prioritas. Sehingga bagaimana untuk kita bisa semakin cerdas? Kembali semua. Kita tahu ahkam, tapi untuk kita kemudian bisa mantap dalam menjalankan hukum-hukum tersebut, itu kan keyakinan ini muncul dari apa? Orang itu semua paham, yang namanya minum khamr haram. Orang itu semua paham, pelaku maksiat nanti bisa diancam masuk neraka. Tapi kenapa mereka masih berbuat seperti itu? Ini kan berarti menunjukkan imannya lemah. Kenapa imannya lemah? Ya karena ilmunya kurang. Nah, ini contoh kecil yang menunjukkan bahwa ilmu itu tidak akan bisa terlepas dari kehidupan kita. Nah, baik, insya Allah sampai di sini. Kalau memang ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Lihat antum kecerdasannya para salaf ya, kecerdasannya para salaf. Coba bagaimana akhiratnya mereka betul-betul mereka utamakan. Cari satu hadis jalan dari Madinah ke negeri Syam. Cerdas. Karena tahu namanya hadis berharga. Cari akhirat. Luar biasa. Banyak baca sejarah ya, kawan. Kalau memang tidak ada yang terdekat, maka kita cukupkan sampai di sini. Maka nabi nasawam, pamdali rahdah, memakanan dan khadar famini wa bila syaitan. Subhanallah, bihamdika, ashadu ala ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaihi.